Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Karya Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu taala. Kaidah yang ke-50, annahum yuqarriruna, bahasanya mereka ahlu sunnah menegaskan anau yaqa'ul ghalat, terjadi kesalahan fi mafhumil wara', tentang pengertian atau konsep wara' min thalathi jihatin, dari tiga sisi. Yang pertama adalah keyakinan banyak orang bahasanya wara' itu adalah ini bagian dari bab at-tark, meninggalkan. Oleh karena itu maka mereka tidaklah beranggapan tidak ada yang disebut wara' kecuali dalam bentuk meninggalkan hal yang haram, dan tidak ada wara' dalam bentuk menunaikan kewajiban. Ya, inilah keadaan yang terjadi pada banyak mutadayyinah, orang yang baik agamanya, bagus agamanya, al-mutawari'ah, yang ingin wara'. Ya, maka anda jumpai salah satu di antara mereka wara' dalam bentuk meninggalkan ucapan yang dusta atau uang yang mengandung subhat, ketidakjelasan status kehalalan, dikarenakan itu adalah harta milik orang yang zalim, atau dikarenakan muamalahnya adalah muamalah atau sumber pendapatan orang tersebut adalah sumber pendapatan yang bermasalah. Demikian juga kita jumpai ada orang yang yatawara' dalam bentuk tidak mau berpihak dan cenderung kepada orang-orang yang zalim. Yang zalim di sini boleh jadi dikarenakan orang tersebut adalah orang yang memiliki banyak bid'ah dalam agama, atau memiliki banyak maksiat di dunia berkaitan dengan perkara dunia. Wa ma hadza, meskipun demikian, ternyata orang ini meninggalkan sejumlah perkara yang hukumnya wajib atas dirinya. Boleh jadi wajib ain atau wajib fardu ain ataupun fardu kifayah. Ataupun fardu kifayah yang qad ta'ayyanat alaihi, menjadi fardu ain atas dirinya. Itu koma di situ kurang bagus ya. Wa imma kifayatan wa qad ta'ayyanat alaihi. Boleh jadi fardu kifayah yang berstatus sebagai fardu ain atas diri orang tersebut. Karena fardu kifayah itu berstatus fardu ain manakala tidak ada yang mampu kecuali dia. Tidak ada yang bisa kecuali dia. Khutibul Jumat, ada yang jadi khutib berkhutbah di satu masjid dalam rangka ibadah Jumat, fardu kifayah tentunya. Namun jika di kampung tersebut tidak ada yang bisa khutbah kecuali seseorang si A, maka ini fardu ain atas dirinya. Tidak ada yang bisa mengkafani dengan benar satu mayit, mengkafani mayit fardu kifayah. Namun ketika tidak ada yang bisa, tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti ketentuannya, maka menjadi fardu ain. Maka fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain manakala tidak ada yang mampu dan bisa mengerjakannya kecuali seseorang. Maka dia tinggalkan sejumlah hal-hal yang wajib, contohnya menjalin hubungan kekerabatan, memberikan hak kepada tetangga, orang miskin, memberikan hak kepada kawan, anak yatim, musafir, memberikan hak kepada sama muslim, memberikan hak kepada penguasa, memberikan hak kepada ulama. Dia tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad fisabilillah, dan yang lainnya mimma fihi naf'un lil khalqi. Padahal amal-amal tersebut memberikan banyak manfaat, memberikan manfaat besar pada banyak orang dalam masalah agama ataupun dunia. Mimma wajib alaihi, dan hal itu semua adalah wajib atas dirinya. atau orang yang warok tadi melakukan hal-hal di atas, melakukan silaturahmi baik dengan tetangga, namun la'ala wajil ibadah lillah, baiknya dengan tetangga, memuliakan tamu, menolong orang miskin, la'ala wajil ibadah, bukan karena motivasi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekedar motivasi kemasyarakatan. Bal menjadi taklif, bahkan dia melakukan hal tersebut semata-mata sebagai beban atas dirinya atas semacam itu. Wahadhal wara', maka wara' jenis semacam ini qad yuqi sahibahu, seringkali menjerumuskan pelakunya ke dalam bid'ah-bid'ah yang besar. Kita lihat wara'nya khawarid, syiah, mu'tazilah dan semacam itu min hadal jinsi, adalah wara' jenis ini. Maka mereka warak dari kezaliman dan apa atau apa yang mereka yakini sebagai kezaliman berupa bergaul dengan orang-orang yang zalim, demikian anggapan mereka, yang ini berdampak mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban besar, yaitu ibadah Jumat, sholat jamaah, haji, jihad, menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, belas kasihan dengan sesama kaum muslimin. Maka orang yang warak dengan jenis semacam ini, orang-orangnya adalah orang-orang yang diingkari oleh para ulama, semacam diingkari oleh para imam mazhab yang empat. Wasarahaluhum, dan jadilah keadaan mereka, ya khawarid, mu'tazilah, yang warak dengan jenis ini, yudhkar sifat mereka, karakter mereka, kondisi mereka disebut dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahasanya Ahlussunnah tidak warak sebagaimana waraknya khawarid, waraknya mu'tazilah dan semacam itu. Ya, ya mereka warak dengan kezaliman dan orang yang dianggap zalim dalam ini penguasa. Ya, namun kemudian berdampak dengan mereka tinggalkan menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, menginginkan nasihat atau belas kasihan kepada kaum muslimin, malah mereka perangi kaum muslimin. Warak dari kezaliman dan jaga diri dari kezaliman dan orang-orang yang zalim, namun berdampak dan berbuah meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam yang besar. Kemudian sisi warak jenis sisi yang kedua dari kesalahan dalam masalah warak, dalam minal i'tiqadil fasid, karena keyakinan yang rusak. Ana idza fa'ala al-wajib, maka jika seorang itu melakukan hal yang wajib, wal mustabah dan hal yang tidak jelas, hal yang meragukan, atau meninggalkan hal yang haram dan meninggalkan hal yang tidak jelas keharamannya, maka sepatutnya keyakinan tentang wajib dan haram tersebut berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, artinya dengan ilmu, tidak dengan hawa nafsu. Wa illa jika tidak, maka banyak orang tanfiru nafsuhu, jiwanya dan hatinya lari tidak menyukai berbagai hal karena tradisi dan semacam itu. Faikunu dhalika mimma yukawi tahrimahu, maka tradisi tersebut itulah yang kemudian menguatkan keharaman hal-hal tadi dan kesamaran hal-hal tadi menurutnya. Wayakunu ba'dhum, dan sebagian mereka berada dalam auham, salah sangka dan prasangka yang dusta. Maka jadilah berbagai macam prasangka tersebut landasannya adalah warak yang tidak benar. Dan jadilah orangnya termasuk orang-orang yang Allah katakan iyattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan apa yang jadi selera jiwa. Waraknya siapa ini? Inilah waraknya dan keadaan orang yang terkena was-was dalam masalah najis. Maka orang yang terkena was-was dalam masalah najis, mereka termasuk ahlil warak al-fasid, orang yang punya warak yang tidak benar. Ya, dan warak yang tidak benar tersebut tersusun dari beberapa unsur, minauidinin wadha'fi aqlin wadha'fi ilmin, gabungan tersusun dari tiga unsur. Ada unsur semangat beragama, nombor dhafi aklin, ada unsur lemahnya akal, dan ada unsur lemahnya ilmu. Wakadzalika demikian juga waroknya sejumlah orang yang menganggap bahasanya mayoritas harta orang lain itu haram, atau minimal subhat, atau bahkan seluruhnya haram. Wa alal amru, dan dampak dari anggapan ini, biba'dihim, pada sebagian mereka, tidak semua mereka, ila ihlaliha, mereka anggap kemudian halalnya itu semua, lidhi sultan, bagi penguasa. Ketika penguasa melakukan kezaliman, merampas harta rakyat, mereka menilai tidak apa-apa, karena itu memang harta haram yang layak untuk disalurkan untuk kepentingan umum dan semacam itu. Karena penguasa berhak untuk melakukan hal tersebut. Kemudian berujung pada anggapan tidak ada hukuman potong tangan bagi pencuri yang mencuri harta tadi. Nah, ini juga harta-harta yang haram. Nah, memang harus diambil. Kemudian tidaklah difonis orang yang orang yang melakukan perampasan atau merampas harta orang-orang tadi tidaklah dinilai mengambil atau tidak dinilai sebagai harta rampasan, harta dari cara ghasab yang merupakan haram. Ketika ada orang yang ngembat harta orang lain karena diyakini ini harta haram, ya, maka dianggap ini tidak dosa. Bukan ghasab ini, bukan merampas harta milik orang lain. Nah, warak jenis ini juga diingkari oleh para ha'ula'il a'immah, para ulama semacam Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa dhamma, dan beliau-beliau mencela orang-orang yang berlebihan dalam warak. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Ya, Nabi sampaikan sebanyak 3 kali. Dan wara' ahlil bid'ah, banyak-banyak, tidak semua, adalah wara' jenis ini. Bahkan wara'nya Yahudi, Nasrani, dan orang kafir, ya, yang berbuah meninggalkan kewajiban, berbagai macam kewajiban dalam agama Islam, adalah jenis ini. Demikian juga celaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir yang mereka wara' tidak mau menyentuh maharamuhu, apa yang mereka haramkan sendiri, yang tidak diharamkan oleh Allah taala, semacam beberapa jenis unta yang disebut dengan bahirah, sa'ibah, wasilah, dan alham, merupakan jenis-jenis unta tertentu yang orang-orang musyrik tidak mau menungganginya, tidak mau menyembelihnya, yang itu mereka ada-adakan sendiri, mereka buat-buat sendiri dan tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan termasuk dalam hal ini adalah warak yang dicela oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang ada dalam kitab Sahih. Tatkala Nabi memberikan keringanan untuk berbagai hal, lalu hukum ringan tadi sampai pada lalu sampai kepada Nabi adanya sejumlah orang yang tidak mau memanfaatkan kelonggaran Nabi. Maka Nabi pun mencela mereka-mereka ini dengan menggunakan kalimat umum tanpa menyebut person. Nabi katakan, mabalu rijalin yatanazzahuna anil asya. Kenapa ada sejumlah orang yang membersihkan diri, tidak mau bersentuhan dengan hal-hal yang atarakhasu fiha, aku bolehkan. Dan demi Allah, sungguh aku berharap aku adalah orang yang paling berilmu kepada Allah dan orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah dan paling berilmu tentang aturan-aturan Allah. Demikian juga contoh warak jenis ini adalah hadis Sahibul Qublah Ini kisah orang yang mencium istrinya, itu catatan kaki, yaitu orang yang mencium istrinya dalam keadaan puasa, dan dia datang kepada Nabi dalam keadaan ketakutan, khawatir demikian dosa dan batal puasanya. Kenapa? Karena mencium istri. Maka ini adalah warok yang tidak ada dasarnya, warok yang tidak berdasar, karena Allah dan Rasulnya membolehkannya. Oleh karena itu, maka al-mutadayyin, orang yang tidak memiliki agama yang bagus, orang yang mau belajar warok, berupaya berlatih untuk warok, sangat memerlukan banyak ilmu. Ilmu tentang Quran dan Sunnah, dan faham tentang agama. Wa ila faqat yafsudu tawaruhu atau yufsidu tawaruhu al-fasidu akthar mimma yuslihuhu. Jika orang itu tidak punya bekal ilmu yang mapan tentang warok, tentang halal haram, tentang najis dan bukan, kemudian mengandalkan perasaan dengan alasan kehati-hatian, apa-apa hati-hati, apa-apa hati-hati, cari jalan aman, dan semacam itu, ya ini merupakan alasan-alasan untuk warok yang fasid, warok yang tidak benar. Maka yang terjadi, kata beliau, adalah lebih banyak merusak. Warak yang fasid semacam itu lebih banyak merusak dan dampak buruknya daripada dampak positifnya. Sebagaimana kelakuan orang-orang kafir, ahli bid'ah, dari kalangan khawarij, syiah dan yang lainnya. Kemudian sebab kesalahan dalam warak, faktor yang ketiga adalah karena jihatul mu'arid ar-rajih, adanya faktor yang melawan yang lebih kuat. Ini adalah hal, poin yang lebih sulit daripada sebelumnya. Fa'inna syai', karena sesuatu, qad yakunu, boleh jadi dari sisi kerusakannya, adanya kerusakan badannya mengharuskan kita meninggalkannya. Lalu hal inilah yang dipandang oleh orang yang mau warak, dan dia tidak menimbang ma yu'ariduhu minas solahi ar-rajih. Dia cuma menimbang sisi negatif dari satu hal, kemudian dia tinggalkan, dan itu jadi alasan untuk meninggalkan, dan dia tidak mempertimbangkan faktor kebalikannya, yaitu as-solah ar-rajih, maslahat yang lebih besar. Ternyata ada maslahat yang lebih besar. Memang betul itu ada sisi mafsadahnya, namun ternyata ada sisi positifnya, ya, dan positifnya lebih besar daripada negatifnya. Maka sikap yang benar adalah menanggung negatif yang sedikit untuk terwujudnya maslahat yang lebih besar. Wabil aks, atau sebaliknya. Maka ini pun seperti itu, maka kebalikannya pun seperti itu. Wa qad tabayyana anna man ja'ala al-wara'a taqwa faqat. Wa qad tabayyana, dan telah jelaslah bahasanya, siapa bahasanya orang yang beranggapan bahasanya wara' itu hanya dalam bentuk meninggalkan saja. Maka wadakhala, dia masukkan dalam warok ini berbagai perbuatan sekelompok orang yang memiliki niat-niat yang baik namun tanpa ilmu tentang agama, dan mereka tidak peduli, cuek dengan mafawatuhu biwaraihim, apa yang mereka tinggalkan, apa yang hilang minal hasanah, dari berupa hal-hal positif yang besar, yang itu hilang gara-gara warak mereka. Fa innal ladzi fatau min dinil Islam, padahal yang hilang dari tinjauan Islam gara-gara waraknya ternyata lebih besar. Yang hilang lebih besar daripada maslahat yang adrakahu, yang dia dapatkan. Fa innahu qad ya'ibu aqwaman, maka warak semacam ini boleh jadi menyebabkan mencela sejumlah orang. Yang orang-orang tersebut yang dicela ternyata ilan najah wa sa'adah akrab. Lebih dekat kepada keselamatan dan kebahagiaan. Karena dia menimbang maslahat dan mafsadah dengan benar. Ini cuma melihat oh, pokoknya ada mafsadah kemudian dia tinggalkan. Dan tidak peduli maslahat-maslahatannya. Pokoknya ini mafsadah menurut saya. Maslahatnya dia tidak timbang. Ada maslahat besar ketika untuk mengerjakan hal tersebut dia tidak mau ambil pusing. Maka dia cela, dia ingkari orang yang mempertimbangkan maslahat. Karena semata-mata dia memandang ini mafsadah. Wa hadhil qa'idah, maka kaidah ini manfaatnya untuk orang jenis ini dan semisalnya sangatlah banyak. Maka kaidah ini, kaidah menimbang maslahat dan mafsadah itu bisa diambil manfaatnya oleh orang yang waraknya tidak sempurna atau yang waraknya rusak. Demikian juga orang yang zuhudnya tidak sempurna atau zuhudnya adalah zuhud yang rusak. Dan beliau sampaikan pengertian zuhud yang benar. Maka zuhud yang masyru', yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah tidak adanya minat. Ada murghabah fima la yanfa' min fudulil mubah. Ada tidak memiliki minat terhadap hal-hal yang tidak memberi manfaat di akhirat. Maka itulah zuhud. Tidak minat terhadap hal-hal, aktivitas dan kegiatan yang tidak memiliki manfaat di akhirat. Apa itu hal yang tidak manfaat di akhirat? Fudulil mubah. Hal-hal yang mubah yang overdosis. Ya, maka taku fudulil mubah, meninggalkan mubah yang over, yang hal mubah tersebut tidak memberikan manfaat secara agama, itu disebut zuhud dan bukan wara'. Dan tidaklah diragukan bahasanya rakus dan cinta yang berlebihan terhadap kehidupan dunia dan kampung dunia berupa harta dan apa yang ada di dunia berupa harta dan kekuasaan itu sangat berbahaya. Sebagian dihatkan oleh Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dua ekor serigala yang dalam kondisi betul-betul lapar dilepas di satu kandang kambing. Tidaklah dia lebih merusak dibandingkan rakusnya seorang terhadap harta dan kedudukan. Tidaklah lebih merusak agamanya." Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Maka Nabi katakan, kalau dibuat komparasi dan perbandingan antara dua serigala yang kondisi lapar kemudian dilepas di kandang kambing dengan adanya rakus terhadap harta dan kekuasaan yang dilepas pada hati seseorang, maka lebih merusak rakus. Kenapa? Karena yang rusak, karena sebab serigala adalah dunia, harta yang bisa dicari dan ada gantinya. Namun rusaknya agama, ini lebih berbahaya. Sedangkan rakus terhadap dunia dan kekuasaan, ini merusak agama. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mencela rakus terhadap harta dan kemuliaan. Yang dimaksud dengan syarab adalah riyasah wa sultan. Kekuasaan dan kekuasaan. Boleh jadi kekuasaan yang bersifat politik, jabatan politik, jadi presiden, bupati dan yang lain. Atau kekuasaan yang tidak berupa jabatan politik, orang kemudian hormat, orang kemudian menghormati dirinya secara berlebihan, kewibawaan, orang semua tunduk badannya, sami'na wa ato'na dengan ucapannya, maka jika dia bilang A, maka semua mengatakan A, dan seterusnya. Ini juga riyasah. Maka Nabi kabarkan bahasanya hal tersebut merusak agama dengan daya rusak semisal atau lebih parah daripada daya rusak dua ekor serigala yang lapar yang merusak satu kandang kambing. Maka hadis ini dalil bahasanya rakus semacam ini hanyalah dicela karena dia merusak agama. Dan apa itu agama? Iman dan amal soleh. Fakana taqwa hadal hirs. Maka meninggalkan dan tidak memiliki rakus semacam ini la salihul amal, sungguh termasuk amal saleh. Wa hadhani huma al madhkuran, dan dua hal ini rakus terhadap harta dan kekuasaan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat, dia mengatakan ma'arna anni mali, tidaklah bermanfaat untukku di hari ini hartaku, halaka anni sultani, karena ya, binasa sudah ya, kekuasaanku. Maka mali berkaitan dengan harta, sultani ya, berkaitan dengan kekuasaan. Demikian juga rakus terhadap harta dan kekuasaan, dua hal ini juga Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Allah buka surat Al-Qasas dengan perintah kepada Fir'aun tentang kondisi Fir'aun dan menyebutkan kesombongan Fir'aun di muka bumi. Ya, Fir'aun dan kekuasaannya ini sama dengan Ar-Riyasah wa Syarab As-Sultan. Ini sama dengan kekuasaan, kemuliaan dan kekuasaan. Kemudian di akhir surat Al-Qasas, Allah menceritakan Qarun dan harta yang diberikan kepada Qarun. Wa dzakara aqibata sultani hadza, dan Allah ceritakan di surat Al-Qasas dampak dari kekuasaan Fir'aun dan dampak dari hartanya Qarun. Setelah itu Allah tutup kisah orang yang punya kekuasaan dan harta yang luar biasa dengan Allah katakan tilka darul akhirati naj'alu ahli alladziina la yuriduuna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Kampung akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, yaitu kemuliaan dan kepemimpinan di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan. Sebagaimana kondisi Fir'aun dan Qarun. Fa'ina jamal amwal, karena menumpuk-numpuk harta tanpa menyalurkannya di tempatnya yang diperintahkan dan tanpa mengambilnya dari bukan jalan yang benar yang halal, adalah termasuk bentuk kerusakan. Maka di sini terdapat penjelasan yang sangat bagus, yang sangat menarik tentang masalah tiga sebab wara' yang tidak benar. Dan definisi wara' yang benar kata Syekhul Islam yang teman tadi tidak disebutkan, wara' adalah tarku ma yaduru fil akhirah, meninggalkan hal yang merusak akhirat, membahayakan akhirat, meninggalkan hal-hal yang berbuah dosa di akhirat. Sedangkan zuhud tadi telah kita baca adalah meninggalkan hal yang tidak manfaat di akhirat. Kalau wara' adalah meninggalkan hal yang membahayakan akhirat, yaitu dosa. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Atau redaksinya, kalau teksnya, ada murogbah fima layanfa, yaitu fima layanfa fil akhirah. Maka berdasarkan definisi ini, maka zuhud itu lebih maqam atau kedudukan yang lebih tinggi daripada wara'. Karena orang yang punya wara', hanya punya posisinya di posisi wara', maka dia masih suka melakukan fudulul mubah. Yang penting ini tidak yadurru fil akhirah. Ini cuma hasilnya nol saja tidak apa-apa lah. Namun kalau hasilnya negatif, nah itu yang ditinggalkan. Takuma yadurru fil akhirah. Maka fudulul mubah masih longgar untuk dia kerjakan. Dia cuma antipati dengan hal-hal yang bernilai negatif. Itu orang yang punya sifat war. Adapun orang yang zuhud, maka hal yang nilainya nol, tidak ada manfaatnya, meskipun tidak ada dosanya, dia tinggalkan. Menurut dia ini membuang umur, membuang tenaga tanpa menghasilkan manfaat. Ya, maka beliau sampaikan berkaitan dengan masalah wara, ya, maka orang itu salah. Ya, berkenan dengan wara, ya, ada tiga sebab. Sebab yang pertama adalah karena menganggap wara itu cuma dalam hal-hal yang meninggalkan hal yang haram. Tidak ada wara dalam masalah melakukan kewajiban. Maka dia bersemangat untuk apa yang dia anggap maka yang dia anggap sebagai hal yang haram itu demikian hati-hati, sebagaimana tadi disontokkan contohnya khawaridnya, contohnya adalah waraknya khawarid. Ya, misal khawarid di masa silam mereka warak sampai bertengkar dalam masalah membunuh nyamuk. Mereka bertengkar di antara sesama mereka tentang hukum membunuh nyamuk. Wah, ini dosanya. Ini makhluk Allah, kenapa kita bunuh? Padahal itu pertengkaran itu mereka itu terjadi setelah mereka membunuh seorang muslim. Ya, mereka tidak bertengkar di dalamnya. Namun mereka tengkar dengan masalah membunuh nyamuk. Maka mereka, rombongan-rombongan khawarij ini menjumpai anak sahabat Nabi Abdullah bin Arad dan istrinya, dan dia dan istrinya ketika itu dalam kondisi dalam kondisi hamil, ya, dibunuh, dibelah perutnya dan seterusnya. Ya, setelah itu mereka ketemu daerah nyamuk. Nah, ya, dan ada di antara mereka yang bunuh nyamuk. Ya, kemudian mereka terjadi khilaf yang syadid di antara mereka. Ada pertengkaran yang sangat keras di antara mereka tentang hukum bunuh nyamuk. Ya, dan mereka tidak punya titik temu. Akhirnya mereka bertanya pada seorang sahabat, ya, apa hukum bunuh nyamuk? Ya, maka kan tidak salah sahabat Ibnu Umar. Ya, kemudian berkomentar, kalian tuh aneh, kalian bunuh seorang muslim, kalian tengkar tanpa ada pertengkaran, bunuh manusia yang tidak punya salah, nun kalau kalian ribut malah masalah bunuh nyamuk. Ya, maka mereka warak meninggalkan hal-hal yang mereka anggap haram, namun sayang dengan seorang muslim. Ya, rahmah, ya, yang itu merupakan kewajiban, tidak ada. Maka mereka wara dalam masalah kedzaliman, dalam masalah dosa, ya, sampai akhirnya mereka mengkafirkan pelaku dosa. Sampai mereka kafirkan pelaku dosa, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan dampak dari konsekuensi dari pengkafiran tadi. Demikian terlalu warak yang berlebihan tentang terhadap dosa. Sampai kemudian menyebabkan aksi pembunuhan, pengoboman, dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua sebabnya adalah karena i'tiqad yang fasid, yang tidak benar. Faktor yang kedua adalah keyakinan yang tidak benar karena wara itu dasarnya hawa nafsu, dasarnya perasaan. Waranya dasarnya perasaan dan hawa nafsu, bukan ilmu. Padahal wara itu harus dasarnya Quran dan Sunnah, dengan ilmu, tidak dengan al-hawa. Ya, mungkin tadi disebutkan contohnya, ya, waranya orang yang terkena was-was najis. Ya, maka dia tidak faham kaedah al-asul fil asya, at-taharah, hukum asal segala sesuatu itu adalah bersih. Tidaklah kita katakan najis kecuali yang ada fakta dan bukti kalau itu najis, maka dia atas dasar kehati-hatian, warok, maka dia jaga diri dengan najis. Yang kelewat batas, yang boleh jadi malah kemudian menyusahkan sendiri. Semacam boleh jadi semacam waroknya LDII terhadap najis, sampai bikin jambang yang unik. WC-nya orang LDII itu khas. WC-nya itu khas. Yang itu malah kemudian menyusahkan sendiri dan malah kemudian malah jadi sumber najis. Kalau mau tahu ini rumah orang LDII dan tidak, itu lihat ke belakang, itu nanti akan tahu. Karena jambannya itu khas. Modelnya jamban duduk, namun mereka enggak merasa cukup kalau dengan itu, kalau model jamban duduk jongkok itu, mereka katakan kena najis. Ini pantatnya kena najis, terpercik najis, dan itu benar itu. Namun kan solusinya gampang, tinggal diceboki selesai kan. Nanti kalau kemudian maaf pak, misalnya BAB buang air besar, nanti cemplung, itu kan muncrat, gitu kan? Sampai ke pantat dan ini, itu najis. Ya. Maka supaya tidak demikian, maka kemudian mereka bangun lagi. Jadinya tinggi, 1 meter atau 1.5 meter. 1 meter atau bahkan 1.5 meter, jadi wah nyemplungnya itu malah energinya malah besar kan? Itu masih udah dinaikin lagi, jadi jambannya modelnya ya tetap bolongan kayak gini, kita duduk di sini ini bolongannya bawah masih kemudian sampai ke kloset jongkok itu kurang lebih 1 sampai 1.5 meter tingginya, biar alasannya biar nggak mantul percikan itu nggak mantul, non malah itu jadi sumber najis kan. Pertama sulit dibersihkan kan enggak banyak. Nah kalau kloset jongkok dibersihkan gampang, kalau misalnya ada najis yang nempel kotoran ya, najis yang nempel di ini sekeliling kloset, tinggal kemudian diguyur air sudah selesai. Udah ini 1.5 meter. 1.5 meter gak bisa dibersihkan. Loh itu kan pantulan-pantulan najis semua di situ kan. Di situ sarang najis. Mereka warok dalam masalah najis. Dan warok dalam masalah najis, nggak pakai perasaan dan nggak pakai ilmu, nggak pakai al-fiqh. Kalau orang pakai fikih gampang loh. Kalau masalah itu tinggal dibersihkan. Ketika cebok itu ya kalau memang betul-betul yakin ada cipratan semacam itu, tinggal pantatnya juga diceboki, selesai. Tempelannya ada di najis di situ, tinggal digosok, guyur air. Warna rasa bau hilang, selesai. Itu kalau pakai fikih. Namun enggak pakai fikih. Namun nggak pakai fikih, kemudian bikin ide. Itu seragam di seluruh Indonesia. Seragam di seluruh Indonesia, tidak dijumpai rumahnya orang LDII kecuali jambannya seperti itu. Kalau bukan berarti bukan orang LDII, gitu kan? Macam itu masjid Al-Azhar bukan orang LDII, gitu. Maka ini padahal kalau orang mau warok, maka sebab warok maka harus pakai ilmu. Kalau waroknya pakai perasaan, itu nanti akan menimbulkan kerusakan. Sehingga tadi disampaikan maka lebih banyak merusak daripada memberikan perbaikan. Ya, warok yang semacam ini. Kemudian yang ketiga tadi adalah sebab waroknya adalah ketika satu hal itu mengandung maslah dan mafsadah, itu cuma dilihat sisi negatifnya saja. Wah ini negatif, dah langsung. Tidak kemudian menimbang adanya hal-hal yang positif. Adanya hal-hal yang positif dalam hal tersebut. Dan boleh jadi orang itu salah boleh jadi orang tua waroknya ya, karena salah paham ya, ya, maka boleh jadi orang tua warok ya, dia mengatakan bahasanya telah kita tinggalkan yayasan fulan, kita warok dari ya, dari bantuan yayasan ini. Nah, warok ingin bikin perselisihan ya. Bikin perselisihan, kita warok dari yayasan ini dan bantuannya dan orang-orang yang kan ini bikin perselisihan, itu mafsadah. Nah, maka kalau mau tidak ada perselisihan, kita sepakati untuk meninggalkannya, itu saja itu waroknya. Padahal sebab perselisihan bukan karena itu, karena namun tidak bisa menyikapi kalau orang itu berselisih. Sebabnya akarnya bukan itu, dan itu dikira itu adalah warok. Ini mafsadah, kemudian dilihat ini mafsadah, tidak menimbang kemudian yayasan tersebut memiliki manfaat besar untuk kaum muslimin, masjid dan sebagainya, dan banyak hal yang ini tidak ditimbang hal tersebut. Kebutuhan kita akan berbagai macam bantuan untuk kepentingan kaum muslimin dengan berbagai macam bentuknya, masalah itu semua tidak dipertimbangkan. Betapa besar bantuan yayasan tersebut untuk bencana alam dan sebagainya tidak ditimbang. Oh, pokoknya ini mafsadah. Mafsadah bikin perpecahan. Udah harus tinggalkan. Kemudian habis itu dicela orang yang tidak sepakat. Orang yang kemudian boleh jadi pertimbangannya lain dicela. Sebagaimana tadi beliau ceritakan sendiri di poin yang ketiga ini. Ya, kemudian dia salahkan orang yang tidak mengambil warok gaya dia tersebut. Padahal boleh jadi yang dicela, ternyata boleh jadi lebih besar maslahatnya untuk kaum muslimin, manfaatnya untuk kaum muslimin, lebih berkat pada as-sa'adah dan an-najah daripada yang mencela. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa radhawana alhamdulillahi rabbil alamin.